Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada pertemuan yang sebelumnya kita baca pada kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyul Mukhtar tentang kejadian yang cukup menegangkan yang terjadi di salah satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tertidur di bawah sebuah pohon, kemudian ada seorang musyrikin yang mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghunusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, dan Rasulullah terbangun, kemudian dia memegang-pegang Rasulullah, pedang Rasulullah, mengayunkan ataupun menghunus kepadanya dengan mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi engkau dari aku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah." Fasaqata sayfu min yadi, maka jatuhlah pedang dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengambil pedang tersebut dan balik menghunus kepada orang tersebut dan mengatakan, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangi engkau dari aku? Maka orang musyrikin tersebut mengatakan, "Kun khaira akhirin," jadilah engkau orang yang bersikap baik dalam membalas. Fada'ahu ilal Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerunya kepada Islam, tetapi dia tidak mau masuk ke dalam Islam, dan dia memberikan perjanjian kepada Rasulullah untuk tidak memerangi beliau dan tidak pula ikut berperang bersama kaum yang memerangi beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia pergi. Naam, dan dia mengatakan kepada kaumnya, "Aku datang kepada kalian dari sisi manusia yang paling baik." Naam. Al-Faqih, dari kisah ini apa faedah yang bisa kita ambil? Naam, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya apa faedahnya, Abdullah? Kayaknya masih ada kemarin. Apa faedahnya, Fadli? Apa? Sikap yang terbaik itu adalah memaafkan. Boleh. Apa lagi faedahnya, Bapak Prabu? Apalagi faedahnya, abarkan. Mas Anwar, apalagi faedahnya dari ulasan singkat tadi, apa faedahnya? Yang pertama tadi menunjukkan bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang bagus ketika kita dizalimi ataupun enam, hendaknya apa? Memaafkan. Yang ketiga apa faedahnya? Kayaknya masih ada kemarin. Apa? Nah, boleh. Pentingnya tawakal kepada Allah. Apalagi faedahnya? Abu Bilal. Nah, hendaknya kita memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada, kondisi-kondisi yang tepat untuk berdakwah. Yang kita sampaikan agak panjang kemarin, diupayakan pada kondisi-kondisi yang tepat, jangan sia-siakan untuk dimanfaatkan berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia mau mengharapkan belas kasih enam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul justru mendakwahinya kepada Islam. Enam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini sebagai bentuk lebih khusus lagi bagusnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan kisah ini adalah di antara bentuk akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga akhlak yang harus kita miliki, apalagi seorang dai sebagai lanjutan mungkin sifat Rasulullah pada pelajaran Riyadhus Shalihin, adalah sifatul hilm, sifat al hilm, sifat santun, yakni tidak membalas. Nah, tidak membalas kejelekan. Sifat santun, yakni tidak membalas kejelekan orang yang berbuat jelek kepadanya. Tentunya ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sering kita sampaikan, kalau memang waktunya, tempatnya tepat untuk al-hilm, memaafkan. Nah, di antara bentuk hilmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu. Anas, dari Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Anas, pernah berjalan bersama Nabi sallallahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najrani. Dan beliau ketika itu sedang memakai kain atau burdah nam dari Najran. Semacam selendang. Selendang yang di biasanya agak dilengkarkan di leher atau kepala. Ghaliyub, yang kasar. Burdun najrani ghaliyub. Atau ghaliyubul hasiyah, yang bagian pinggir-pinggirnya itu kasar. Fa adrakahu a'rabiyyun, maka beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui. Maka beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui, fajabazahu biridaihi jabzatan syadidatan. Maka orang Arab Badui ini ketika bertemu dengan Rasulullah SAW menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tarikan yang kuat. Naam. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, selendang naam yang ditarik oleh Arab Badui tadi, selendang Rasulullah yang ditarik yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad azarat biha hasiyatul burd min siddati jabzatihi, berbekas naam di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian kasar dari kain tersebut karena kuatnya seorang Arab Badui tadi menarik. Sangat kuat ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah ketika sampai berbekas. Naam. Tsumma qala. Kemudian Arab Badui tadi mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, mur li min malillahi allazi 'indak." Kata dia, sudah narik dengan keras Rasulullah SAW, selendangnya ditarik dengan keras sampai berbekas di leher beliau. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad, perintahkanlah enam orang untuk memberikan kepadaku harta milik Allah yang ada di sisimu. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta milik Allah yang ada di sisimu. Kasar, minta tapi kasar. Faltabata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya. Tsumma dhahika, kemudian beliau tertawa. Tsumma amara lahu bi'ata'in, kemudian beliau memerintahkan untuk Arab Badui tadi diberi harta. Ini namanya hilm dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membalas. Naam, beliau tenang, santun, tidak tergesa-gesa untuk membalas. Padahal Arab Badui ini posisinya orang yang butuh minta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi namanya Arab Badui tidak punya adab, enggak sopan, mau minta tapi kasar. Padahal ketika meminta harusnya lemah lembut, ini tidak kasar. Minta harta milik Allah yang ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menarik selendang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keras. Rasul enggak marah. Nah, ya kalau kita dibegitukan mungkin enggak sanggup kita mau apa memberi kepada dia harta. Nah. Tidak sanggup kita memberi kepadanya harta. Enak saja, enggak sopan. Dah, pergi sana kamu, jangan minta-minta sama saya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, helmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulit. Nah, mungkin bagi kita kalau terjadi, kalau teori bisa direncanakan. Tapi kalau ini kan bukan sesuatu yang direncanakan. Nah, tahu-tahu ada orang misalnya bawa parang, minta harta. Gimana kira-kira? Minta harta nih. Nah, kasih. Tidak mengapa, cuma megang parang baik. Megang baik parangnya. Bukan mau ngapa, enggak. Kalau ngapa kan ngerampok namanya. Nah, minta harta. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar hilm dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisinya adalah hilm itu posisinya dia mampu untuk membalas. Ini yang menjadi apa? Keistimewaan. Memaafkan, memiliki sifatul afwi, sifat memaafkan, sifatul hilm, posisinya mampu untuk melampiaskannya, mampu untuk membalas marah. Nah, tapi kata Anas bin Malik, itulah beliau menceritakan, kata Anas bin Malik, beliau sama sekali tidak marah, bahkan beliau menoleh tertawa melihat Arab Badui tersebut. Naam, ini hilm pada tempatnya. Sehingga sekali lagi ini posisinya adalah mampu membalas, itu hilm yang terpuji. Berbeda, naam, kalau dia tertawa ataupun dia memberikan harta sambil pucat misalnya kan. sambil pucat pasi wajahnya dikasih harta. Berarti kan ini bukan hilm namanya, tapi takut atau pengecut. Dibedakan. Kalau hilm itu mampu dia sebenarnya untuk membalas, melampiaskan, tetapi karena tingginya sifat hilmnya dia memaafkan, bahkan diberi harta. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, dari sifat hilm Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama apa? Apa yang pertama, Alif? Contoh hilmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama apa? Kok bingung? Kira Alif ini baru satu perasaan tadi disebutkan. Satu atau dua? Satu atau dua, Abdullah? Dua. Waktu belum satu. Apa Abdullah yang pertama? Apa yang pertama? Nggak, kok dua? Kok bisa bilang dua? Kok pertama? Nggak tahu. Apa yang pertama? Solehin. Satu atau dua? Satu. Nah. Iya, contohnya yang mana? Nah, contohnya, contoh memaafkan itu sudah berapa disebutkan dalam pertemuan kali ini? Sudah satu atau dua? Contoh Rasul memaafkan. Contoh sifat hilm dari Rasulullah SAW dalam pertemuan kita ini sudah berapa? Contohnya? Satu ya? Satu atau dua? Dua. Cuma kan yang pertama itu murojaah yang kemarin. Yang pertama tadi kayaknya yang cepat-cepat ya. Yang pertama tadi adalah apa? Ketika Rasul mau dikapak. Tahu dikapak ya? Mau dibunuh pakai pedang. Nah, ternyata balik Rasul yang memegang pedang mau membunuh, tapi dia minta maaf, dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Itu contoh yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua adalah contoh hilmnya Rasulullah SAW ketika Arab Badui yang minta kasar, minta harta milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kasar sambil narik selendang Rasulullah dengan keras, jablatan syadidatan, tarikan yang sangat keras sampai membekas di leher ataupun di naam, di tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi, pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul justru memberinya harta dan tertawa, tidak marah. Berarti ada berapa hadis contohnya malam ini? Dua. Yang ketiga juga bentuk hilm Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak gampang menghukum. Nah, tidak gampang marah, melampiaskan emosi kemarahan, posisinya mampu. Jadi posisinya mampu. Juga apa yang diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yakni ketika Anas ibn Malik yang ketika itu posisinya khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembantu Rasulullah SAW, umur beliau ketika membantu Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. Nah, pada suatu hari Rasulullah menyuruh dia untuk suatu keperluan. Nah, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk satu keperluan. Maka pergilah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mau melaksanakan apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ya sanahuddin rahimani wa rahimakumullah, kata Anas, ketika aku mau memenuhi hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melewati anak-anak yang sedang pada bermain. Akhirnya aku pun ikut nimbrung di situ bermain, melihat anak-anak bermain, lupa dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal kan bukan masih kecil 10 tahun itu. Sudah lumayan, bahkan lebih. Ini khodhajan rahimani wa rahimakumullah. Aku enggak sadar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nah Rasulullah SAW tahu-tahu sudah memegang pundakku. Sudah memegang pundakku. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Anas, kamu sudah melaksanakan tugasnya? Oh, kata Anas, belum wahai Rasulullah SAW. Lama melihat orang bermain, ya sanahuddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah apa? Cuma mengatakan, kamu sudah melaksanakan tugasnya? Belum. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sama sekali tidak membentak aku, tidak marahi aku. Nah, dengan sebab aku apa teledor mengerjakan tugas, justru aku mampir main-main sama anak, sama anak-anak. Ini bentuk hilmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mungkin terkadang kita ikhwanul rahimani wa rahimakumullah menyuruh anak kita mengerjakan sesuatu, kok lama enggak pulang-pulang? Suruh beli ini enggak pulang-pulang. Biasanya timbul apa? Emosi, kemana? Main kemana? Padahal anaknya baru 6 tahun, 7 tahun, lebih wajar untuk dimaafkan. Bisa dipaham ya? Tetapi apa? Kita di rumah sudah siap-siap marah. Siap-siap apa? Marah kepada anak kita. Nah, padahal apa? Seandainya dia terbawa ada anak yang sedang bermain, kalau meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak boleh marah. Nah, sudah belum? Oh, belum. Dah, kerjakan sekarang. Tidak menghardikku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, tapi yang disuruh kalau sudah mendengar hadis ini, berita ini, jangan kayak gitu. Nah, kamu berarti enggak cerdas. Wah, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak marah, berarti enggak niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja mampir main, suruh beli apa lama. Nah, ustaz enggak apa, kalau dia marah berarti nah enggak mengamalkan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khodhajin rahimani wa rahimakum, tentunya apa yang cerdas, apalagi yang umurnya sudah 18 tahun tahu main-main, disuruh main-main kemana enggak tahu. Nah, lagi apa main-main ternyata apa main HP, sembunyi main HP. Maka ini keterlaluan, ya khodhajin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim tadi Anas bin Malik 10 tahunan. Nah, sementara anak kita mungkin baru berapa? 7 tahun, 6 tahun sudah siap kalau telat sedikit kita marah-marah. Maka ini tentunya pendidikan, pelajaran bagi kita semuanya untuk lebih sabar di dalam menghadapi kekurangan yang ada pada anak-anak kita. Karena memang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Nah, ini namanya apa? Proses pendidikan, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, terus berproses. Terus berproses diupayakan untuk lebih sabar, apalagi umur-umur yang memang lebih harus ditolerani padanya. Nah, yang keempat. Nah, bentuk sifat hilm, santun, tidak membalas, memaafkan dari Nabi kita Muhammad SAW adalah kisah yang sangat ma'ruf yang sering kita ceritakan, adalah dakwah beliau ke Taif. Dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam fi Taif. Dakwah beliau ke Taif. Nah, ketika beliau merasa orang-orang yang ada di Mekah ketika itu tidak mau menerima dakwah beliau, maka beliau memutuskan untuk mencoba berdakwah ke Thaif. Ternyata ya khodhajin rahimani wa rahimakumullah, ketika berdakwah ke Thaif bukannya diterima, bukan ditolak walaupun dengan baik-baik, tetapi ditolak dengan kasar. Ditolak dengan kasar oleh penduduk Thaif. Nah, sampai mereka menyuruh anak-anak ketika itu melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan batu sampai beliau berlari berlindung ke sebuah kebun. Beliau apa? Berakhir perlindungan beliau nam di sebuah kebun. Sampai kaki beliau berdarah dilempari dengan batu. Kalau berdarah itu kan parah namanya kan. Nah, berdarah dilempar itu beda dengan berdarah apa? Kesandung. Bisa dipaham ya? Kesandung kayu sedikit ataupun duri berbeda dilempari. Nah, cukup parah dan sakit. Ihsanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau bersedih di kebun tersebut. Tiba-tiba Ihsanuddin rahimani wa rahimakumullah, datang malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Malakul Jibal, kata malaikat Jibril, ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat penjaga gunung. Kalau engkau menghendaki, silakan engkau perintahkan dia untuk mengangkat dua gunung ini, Akhbasyain. Mengangkat dua gunung hitam ini diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibalik ditimpakan kepada penduduk Thaif. Nah, dibalik ditimpakan kepada penduduk Thaif sebagaimana apa? Orang-orang kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, negeri mereka itu diangkat tinggi-tinggi sampai anjing, lolongan anjing. Nah, kaumnya Nabi Lut itu sampai terdengar di langit. Saking tingginya diangkat apa? Tanahnya, negerinya, kaumnya Nabi Lut. Saking tingginya sampai mendekati langit. Nah, sampai terdengar lolongan anjing mereka di langit. Habis itu dibalik, ditenggelamkan mereka, kaumnya Nabi Lut. Mengerikan ya, khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka, ini demikian. Malaikat Jibril menawar, kalau kau menghendaki dua gunungnya diangkat tinggi-tinggi, kemudian dibalik, ditimpakan kepada penduduk Thaif. Posisinya sekarang apa? Rasulullah sedang apa? Terzolimi. Posisinya sedang berdarah-darah. Nah, kalau posisi kita itu posisi emosi. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada tawaran, maka kalau kita mungkin enggak mampu untuk menolaknya, silakan. Ayo, sudah enggak ada harapan mereka untuk didakwahi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan tidak, bal arju, bahkan aku berharap. Nam dari keturunan mereka, man kana yu'minu billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Luar biasa sifatul hilm, sifat al-afwi, memaafkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita itu berupaya untuk menirunya. Ingat, hilm, memaafkan itu posisinya apa? Mampu untuk membalas. Itu yang terpuji. Kalau enggak mampu membalas, tadi misalnya Rasulullah apa terluka, berdarah-darah, dah. Maafkan saja, begitu saja. Enggak ada tawaran apa-apa, maafkan. Nah, itu namanya wajar karena memang tidak punya kemampuan. Tetapi sekarang ditawarkan oleh malaikat penunggu gunung, penjaga gunung untuk menghancurkan kaum tersebut, penduduk Thaif. Tetapi beliau tidak mau. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat memaafkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Apalagi khonafidin rahimani wa rahim, kalau ini kan apa urusannya sudah terluka ini dan itu, maka selayaknya untuk memaafkan, apalagi cuma sekedar urusan duit beberapa sedikit. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai terjadi pertengkaran, tidak saling tegur dengan urusan uang yang sedikit ataupun percekcokan sedikit, perselisihan dalam hal bisnis dan yang lain sebagainya, tidak layak. Nah, sampai dia nyanyi saya jualan semoga bangkrut. Nah, itu enggak demikian ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah, tidak selayaknya. Yang ke berapa? Yang ke 6 7 5, yang kelima. Contoh ilm Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tidak emosi adalah kisah tentang bibit-bibit khawarij. Bibit-bibit apa? Al-khawarij. Ketika beliau membagikan pembagian harta perang Hunain, membagikan harta perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memberikan, nanti akan datang sebentar lagi dalam kisah ini, perang Hunain, banyak ghanimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 seperti 24 ribu ekor unta, 40 ribu ekor kambing, banyak. Maka ketika itu Rasulullah SAW membagikan kepada orang-orang yang apa baru masuk Islam, lemah keislamannya, ingin dikuatkan, diberikan harta yang banyak. Diberikan harta yang banyak. Ada beberapa orang diberi 100 ekor unta. Bahkan ada 4 orang diberi 100 ekor unta, bahkan ada yang ditambah 200 ekor unta. Diberi oleh Rasulullah SAW. Sementara sebagian orang-orang Ansar tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Karena maksud Rasulullah adalah ta'liful qulub. Maka datang seorang yang ada dari Yaman, yaitu Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Dzul Khuwaisirah al-Yamani, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Nah, berbuat adillah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata dia, "I'dil ya Rasulullah, berbuat adillah engkau, fa innaka lam ta'dil, sungguhnya engkau tidak berbuat adil." Rasul yang dikatakan aminu, ala Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana amimu aminun man fis sama?" Apakah kalian enggak percaya kepada aku, kata Rasulullah, sementara aku ini kepercayaan yang ada di langit. Kepercayaan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian enggak percaya kepadaku, menuduh aku tidak adil, sementara aku ini adalah kepercayaan zat yang ada di langit, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Dzul Khuwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Engkau enggak adil, marah. Kepada siapa? Bukan kepada anak kecil Dzul Khuwaisirah marah, tetapi kepada penguasa yang punya apa? Rakyat, yang punya pendamping-pendamping yang jagoan. Nah, sampai ketika itu, para sahabat bersiap-siap seperti Umar bin Khattab dan juga yang lainnya mengatakan, "Biar ku penggal lehernya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, tapi Rasul mengatakan, "Biarkan saja. Biarkan saja." Ini hilmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Sayakhruju min bi hadza qaumun yaqra'unal Qur'an nam la yujawizu tarakiyahum." Kata Rasulullah, akan keluar dari tulang sulbi orang ini suatu kaum yang mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi la yujawizu tarakiyahum, mereka tidak membaca Qur'annya, tidak melewati kerongkongan. Cuma baca atau enggak paham apa yang mereka baca. "Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahmu minar ramiyah." Mereka ini yang akan keluar dari tulang sulbi orang ini, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya meletaknya anak panah dari hewan buruan. Almuhi apa? Rasul tidak marah, tidak apa? Membalas untuk memenggal lehernya, padahal posisi beliau adalah mampu. Sifat apa? Hilm Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahdil rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang ke 6 di antara bentuk sifat memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah disihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Nah, terbayang beliau melakukan sesuatu, kalau enggak salah terbayang dia menggauli istri-istri beliau, padahal tidak. Padahal tidak. Itu namanya terkena sihir. Rasul terkena sihir. Jangan sampai ada yang memahami, oh, Rasul saja kena sihir, berarti kurang kuat imannya. Lah. Nah, padanya ada hikmah. Ada hikmah. Ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi. Maka dia diberitahu oleh Malaikat Jibril, diruqyah oleh Malaikat Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terkena sihir, diruqyah oleh Malaikat Jibril, nam dengan membacakan Al-Mu'awwidzatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, untuk mengeluarkan sihir. Nam, dan diberitahukan bahwasanya orang Yahudi itu menaruh buntalan-buntalan ataupun rambut-rambut itu di dalam sebuah sumur. Naam, al-muhim Rasulullah sembuh. Naam, tetapi Rasulullah memaafkan siapa? Tukang sihir tersebut, al-Yahudi. Memaafkan tukang sihir tersebut. Posisinya apa? Sekarang beliau langsung yang terkena sihir, ketika beliau sembuh dimaafkan seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, yang mungkin sekali lagi kalau terjadi kepada kita itu akan sulit. Nah, memeniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada adalah melampiaskan balas, dendam, marah dan seterusnya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di antara bentuk dari sekian tentunya bentuk hilmnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaafkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tentang kisah yang telah berlalu, syatun masmumah. Syatun masmumah, tentang kambing atau enam kambing yang sudah diracun. Ingat enggak ini? Kambing yang telah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu atau orang Yahudi tahu kalau Rasulullah senang dengan kambing dan mereka tahu beliau senang bagian diroknya, bagian sampilnya, maka di situ yang paling banyak racunnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunyah kambing tersebut, daging kambing yang sudah dipanggang tersebut, kemudian tidak sempat beliau makan, diloekkan, diberitahukan oleh Malaikat Jibril bahwasanya daging itu beracun atau bahkan daging yang berbicara. Nah, maka Rasul meloekkannya dan dipanggil wanita Yahudi tadi. Setelah dia dipanggil, ditanyai, kemudian apa? Dibebaskan sudah. Padahal luar biasa, Rasulullah SAW sudah terkena racunnya. Bahkan apa? Meninggalnya Rasulullah SAW itu masih asar dari racun tersebut. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, tetapi perempuan Yahudi itu dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dihukum, tidak diapa-apa, cuma dia dibunuh. Tapi dibunuhnya bukan karena Rasulullah marah beliau diracun, bukan karena membalas beliau diracun, tetapi orang ini dibunuh dikarenakan ada sahabat yang ikut memakan racun tersebut, kemudian meninggal dunia. Maka wanita Yahudi tersebut dibunuh dalam rangka kisah sahabat beliau yang telah meninggal dunia, bukan karena beliau menuntut balas atas perbuatan Yahudi, perwanita Yahudi tersebut. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak enam contoh-contoh sifat hilm memaafkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sekali lagi, sifat hilm memaafkan yang terpuji itu adalah ketika seorang itu mampu melampiaskannya. Maka kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfuzahu, barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan marahnya, murkanya, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yanfuzahu, dalam keadaan dia mampu melampiaskannya. Ini yang berat. Nah, mampu melampiaskan tapi ditahan. Beda kalau tidak mampu. Terkadang kita ini kan apa, sebenarnya mau memaafkan, ingin meniru, cuma terkadang itu apa ya, muncul dari kita itu gengsi, takut dibilang penakut. Oh iya, sebenarnya ingin maafkan, cuma dia orang ini dikirain penakut ini kalau maafkan. Padahal, nah, itu terkadang ini juga sifat yang gak selayaknya. Rasulullah SAW tidak ada yang mengatakan beliau penakut ketika beliau memaafkan ini tadi. Tapi kita terkadang perasaan gengsi, pingin diorangkan, pingin dibilang wah, dibilang hebat, akhirnya apa? Sok menampilkan jagoan, sok menampilkan apa? Pemberani. Padahal di depan banyak, oh, di depan banyak orang. Nah, yang di depan banyak orang itu biasanya beraninya apa? Cuma saling apa? Ngomong saja, karena akan dilerai sama orang. Akan dilerai sama orang. Ingat, Rasulullah SAW tidak ada gengsi. Beliau benar-benar memaafkan. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya, marahnya, dalam keadaan dia sebenarnya mampu melampiaskannya, da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Allah nanti pada hari kiamat, yaumal kiamah, akan memanggil dia di hadapan para makhluk, thumma hatta yukhayyiruhu minal huril aini sya'a, sampai dia disuruh untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Ini keutamaan orang yang memaafkan orang lain padahal mampu melampiaskannya, membalasnya. Maka pada hari kiamat nanti akan disuruh untuk di hadapan manusia, disuruh milih bidadari mana saja yang dia inginkan. Semoga kita semuanya bisa dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru akhlak perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibat sa'ilin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.